Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Huququl aulad 'alal aba' wal ummahat. Karya Fadilatul Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau Hafizahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Setelah beliau mengucapkan khutbatul hajah yang ma'ruf di tengah-tengah kita kaum muslimin secara umum, demikian pula salafiyin, beliau mengatakan wa ba'du, adapun setelah itu, fa inni ahmadullaha ilaikum alladzi la ilaha ghairuh wa la rabba siwahu, maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pula Rabb, sang pencipta, pemilik dan pengatur alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. An hayya'a lana hadzal liqa'a. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan pertemuan ini. Itu melihat ta'liq yang pertama. Sebagai keterangan, kata beliau, aslu ar-risalati muhadaratun hadifiyatun alqaituha abara idha'ati durusi as-salafiyah sabiqan wa miratil anbiya'i halian. Asal dari risalah atau tulisan ini adalah sebuah muhadharah melalui telepon yang beliau sampaikan melalui siaran durus salafiyah, pelajaran-pelajaran, kajian-kajian salaf yang dulu namanya seperti itu, idha'ah durus as-salafiyah, kemudian menjadi nama mirats al-anbiya, dimna silsilati liqa'atin nazzamaha al-musyrifuna 'ala al-idha'ati wal mawqi'i, yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan-pertemuan yang telah diatur disusun oleh al-musyrifun, yakni para admin pengurus idha'ah dan mawqi' siaran dan situs tersebut. Wa kanatil muhadaratu fi yaumil jum'ati muhadarah, pidato ini atau kajian tersebut dilaksanakan pada hari Jumat Al-Khamis min Rabi' Tsani sanah 29 wa 400 wa 1000 minal hijriyah, minal hijrah an-nabawiyah, pada hari Jumat tanggal 5 Rabi' Tsani tahun 1429, kurang lebih 10 tahun yang lalu beliau sampaikan muhadharah tersebut. Namun manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin secara umum dan salafin secara khusus. Nah, jadi buku ini merupakan saduran atau salinan dari muhadharah yang beliau sampaikan pada hari Jumat tanggal 5 Rabi' Tsani tahun 1429. Kemudian kata beliau, "Walladzi narju minhu jalla wa ala," zat yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, "an yubarik lana wa lakum fihi," semoga Allah memberkati kami dan kalian semuanya pada pertemuan tersebut. "Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a," dan semoga Allah memberikan manfaat pada kita semuanya melalui apa yang kami ucapkan dan kami dengar. Semoga sesungguhnya Allah Rabbku adalah zat yang maha mendengar dan mengabulkan doa. "Kana an tuliba ilayya al-kalamu hawla mas'alatin aw mudu'in yata'allaku bil mujtama'i." Dulu ada permintaan yang diajukan kepada saya, kepada Syekh Hafizullah, permintaan untuk berbicara, menyampaikan seputar permasalahan atau bab pembahasan yang terkait dengan al-mujtama', terkait dengan masyarakat. "Lil hajati ilaih," karena butuhnya perkara tersebut untuk diketahui, difahami, dan diamalkan. "Walaftil inzari ilaih," dan perhatian yang sangat penting dalam hal tersebut, pentingnya mengetahui ilmu bimbingan Islam terkait dengan kemasyarakatan. "Waqad waqa'a al-ikhtiyaru 'ala mawdu'in yata'allaqu bi hadzal maqam," dan ternyata pilihan terkait dengan masalah atau pembahasan yang beliau sampaikan, beliau memilih satu pembahasan yang terkait dengan hal itu. Apa pembahasan tersebut? "Ala wa huwa min huquqil auladi 'alal abai wal ummahat." Pembahasannya adalah terkait dengan hak-hak al-aulad, anak-anak, yang wajib ditunaikan oleh para ayah dan para ibu. Dari sini kita mengerti, barakallahu fikum, bahwasanya di antara tulisan para ulama ahli ilmu ada yang sifatnya permintaan. Kadang ada permintaan, ada hajat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum ataupun salafiyin, kemudian mereka menyampaikan ilmu dan bimbingannya dari ulama zaman dahulu, mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Metode yang kedua adalah mereka menyusun kitab-kitab mereka, kitab hadis, akidah, fikih dan lain sebagainya. Mereka susun untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin walaupun tidak ada permintaan secara lisan ataupun tulisan. Beliau menjelaskan di sini, judul dari kitab ini adalah Huquq al-Aulad, hak-hak anak. Kita melihat taklik yang kedua. "Kana al-unwanu sabiqan al-abna'." Dulu judulnya adalah al-abna', Huququl Abna'. "Fara'aitu ta'dilahu 'ala ma athbattu." Aku memandang perlu untuk diluruskan atau diganti sesuai dengan apa yang saya tetapkan di sini. Awalnya berjudul al-abna hukukul abna, beliau ganti dengan hukukul aulad. Kenapa? Idh minal ma'lumi wal mutaqarriri, karena termasuk perkara yang diketahui dan jelas, anna lafzul waladi ya'ummu dzakara al-ibna wal-untha al-binta, bahwasanya lafaz walad ini mencakup laki-laki maupun perempuan, sehingga beliau pilih judul al-aulad. Aulad jamak dari walad. Kama hiya dilalatul Qur'anil Karimi was sunnatil mutahharati. Dilalah bisa dilalah, bisa dulalah, bisa dalalah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ini perubahan judul yang awalnya berjudul al-abna, jamak dari ibn yang maknanya adz-dzukur, laki-laki. Beliau ganti dengan al-aulad. Nah, hak-hak anak-anak laki-laki maupun perempuan yang wajib ditunaikan atau yang harus ditunaikan oleh para ayah dan para ibu. Qala hafizahullah wa la syakka ayyuhal ikhwatu, tidak dilakukan wahai saudara-saudaraku, annal 'alaqata bainal auladi wa abaihim wasiqatun, bahwasanya hubungan keterkaitan antara anak-anak dan ayah-ayah mereka, wasiqatun, keterkaitannya sangat kuat, memiliki hubungan yang sangat erat. Kita menyadarinya ataukah tidak? Ini hal yang pasti, yang nyata, bahwasanya anak dan orang tua itu memiliki hubungan yang sangat kuat, sangat erat. Wa hiya ni'matun minallahi jalla jalaluh 'alal 'abdil mu'min. Hiya ilaqah tersebut, ikatan tersebut, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman. Tazharu hadhihi al-'alaqatu liman ta'ammala al-Qur'ana al-Karima was-sunnata al-mutahharata. Akan tampak keterkaitan itu, hubungan tersebut akan semakin jelas bagi siapa? Bagi orang yang merenungi, memperhatikan Al-Qur'an yang mulia dan sunnah yang suci. Nah, belum menyatakan bahwasanya keterkaitan anak dan orang tua itu wasiqah, keterkaitan ikatan yang sangat kuat. Apa buktinya? Beliau bawakan di sini beberapa dalil dari Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita sadar bahwasanya posisi kita, kedudukan kita, pengaruh kita ke anak itu sangat besar. Dari situ akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan anak. Famatsalan, maka contohnya, najidu wasiyatallahi subhanahu bihim. Yang pertama, kita mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah atau wasiat Allah Subhanahu wa taala bihim, terhadap anak-anak. Allah memberikan wasiat kepada kita agar perhatian terhadap anak-anak kita. Faqala Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian, fi auladikum, terhadap anak-anak kalian, putra-putri kalian. Wa ma'lumun anna al-wasiyyata innama takunu fi amrin muhimmin wa li amrin muhim. Dan perkara yang diketahui bahwasanya wasiat, Allah mengatakan dalam ayat, yusikumullahu fi auladikum, dengan lafaz wasiat. Perkara yang diketahui bahwasanya wasiat itu hanyalah takun, hanyalah ada pada fi amrin muhim, pada perkara yang sangat penting. Wali amrin muhim, dan untuk tujuan yang sangat penting juga. Berarti apa? Ya, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan anak, urusan mereka, perkara mereka, agama ataupun dunia. Allah memberikan wasiat kepada kita untuk menjalankan amanah tersebut. amanat berupa anak-anak kita. Ini yang pertama. Allah memberikan wasiat secara khusus kepada kita untuk memperhatikan anak. Wa aidan, demikian juga, najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bi haqqi abaihim. Yang kedua, kita juga mendapatkan bahwasanya para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia terbaik, para nabi dan rasul, bahwasanya para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala qad tamatsalu, telah menyontohkan kepada kita, memberikan contoh, memberikan teladan berupa akhlak yang agung, akhlak yang mulia, ketika mereka menjalankan, menunaikan hak-hak ayah-ayah mereka, orang tua mereka. Para nabi dan rasul menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita bagaimana ketika mereka menjadi putra, putra menjadi anak, berbakti dan menunaikan hak orang tua mereka. Wa da'watihim lil khair. Yang kedua, mereka juga para nabi dan rasul menjadi contoh bagi kita semuanya. Wa da'watihim, ketika mereka mengajak orang tua mereka menuju hal-hal yang baik, berikan contoh akhlak yang mulia, tutur kata yang bagus. Demikian pula mengajak ayah-ayah mereka, orang tua mereka menuju kebaikan dan kebenaran. Qala fa Ibrahimu alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam qala li abihi, berkata kepada ayahnya, kama hakallahu subhanahu anhu, sebagaimana Allah hikayatkan, sebagaimana Allah hikayatkan tentang Nabi Ibrahim ketika beliau berdialog dengan ayahnya. Ini buktinya. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah, tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, ini bukti da'watihim lil khair, bukti bahwasanya para nabi dan rasul mengajak orang tua mereka kepada kebaikan. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Atattakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku memandang dirimu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Mengingatkan ayahnya, berusaha untuk mengajak ayahnya ke jalan yang lurus. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan Allah Subhanahu wa taala berkata pada tempat yang lain hikayat tentang ucapan Ibrahim. Bagaimana tutur kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan ayahnya berbuat kesyirikan dengan tutur kata yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Allah mengatakan, wadhkur fil kitab Ibrahim, dan ingatlah di dalam, atau sebutlah di dalam kitab Allah kisah tentang Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah siddiq, senantiasa jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dan dia adalah nabiyya, seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Tatkala dia berkata kepada ayahnya, ya abati, dengan ungkapan kata-kata yang bagus, ya abati, duhai ayahku, ya, yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa pula memberikan kecukupan kepadamu sedikitpun, dan seterusnya. Beberapa ayat Allah sebutkan di situ. Ini menunjukkan bagaimana adab-adab para nabi dan rasul terhadap orang tua mereka, dan semangatnya para nabi dan rasul untuk memberikan hidayah, mengajak orang tua mereka ke jalan yang lurus. Kemudian wa najidu fil Qur'ani aydhan, yang ketiga. Dan kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim juga khitabatu ba'dil anbiya alaihimus salatu wassalam li abnaihim. Khitabat, bagaimana pembicaraan sebagian nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berbicara, berdialog dengan anak-anak mereka. Fi ghayatin minal husni wal isfaqi alaihim, yang benar-benar bagus dan penuh dengan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Teladan bagi kita semuanya, terhadap orang tuanya bagus, terhadap anak juga bagus. Wa min zalik, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am kuntum syuhada, apakah kalian syuhada, menjadi saksi, hadir ketika itu. Idh hadar Ya'qub al-maut, tatkala kematian menghadiri Nabi Ya'qub, berada pada ujung kehidupannya, hendak meninggal dunia. Idh qala li banihi, tatkala Ya'qub mengatakan kepada putra-putranya, berikan wasiat, berikan nasihat kepada mereka. Apa kata Nabi Ya'qub? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Perhatian di sini, perhatian para nabi dan rasul terhadap putranya. Bagaimana? Dan apa yang kalian lakukan setelah ini? Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kata mereka, putra-putra Ya'qub, Nabi Ya'qub dikenal dengan Israel. Dari situ ya, lahir Bani Israel. Mereka mengatakan, kami menyembah ilahaka, sesembahanmu, dan sesembahan ayahmu, nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, satu sesembahan. Tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah, kepadanya muslimun, pasrah dan tunduk. Di sini kita mengerti bagaimana perhatian para nabi dan rasul terhadap anak-anak mereka. Perhatikan bagaimana agama mereka. Demikian juga faedah yang lain dari ayat ini, wa nahnu lahu muslimun, dari sini bahwasanya para nabi dan rasul, demikian pula umat mereka, dikenal sebagai muslimun, muslim, muslim secara umum, mereka juga muslimun. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Ibrahimul Khalilu libnihi Ismaila, dan Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, wattakhadha Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan Nabiullah Ibrahim, sang kekasih Allah, berkata kepada putranya Ismail, ketika Ismail mulai dewasa, tampak kekuatannya yang dulu diharapkan, dan seterusnya. Dalam mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, itu pun disampaikan kepada putranya, ya bunayya, coba, dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan, ya bunayya, wahai putraku, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, mimpi para nabi adalah wahyu, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu, fangzur madza tara, maka unzur, perhatikan, madza tara, bagaimana pendapatmu. sampaikan ini syariat dari Allah Ta'ala. Sampaikan dengan penuh kelembutan, kasih sayang kepada putranya. Nah, apa jawaban Nabi Ismail? Nabi Ismail pun demikian, seorang Nabi. Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fanzir madha tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun menyambut, wahai ayahku, ya abati, dengan seruan dan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Ya abati, if'al, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, satajiduni, niscaya engkau akan dapatkan diriku termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Ikatan yang sangat kuat. Wa qala Luqmanu li ibnihi, demikian juga Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku. Panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Perhatian terhadap masalah agama. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka radzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Fi ayatin iddatin, pada ayat-ayat yang banyak juga disebutkan di sana bagaimana ikatan antara sang ayah, orang tua dan anak itu amat kuat. Nah, qala wa min nususi sunnatin mutahharati, dan di antara min tabi'iyah, ya, dan di antara dalil-dalil sunnah yang suci, ma jaa fi hadithin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sa'ilun, akan memintai pertanggungjawaban, akan bertanya kepada setiap ra'in, pemimpin, terhadap apa yang dia pimpin, apa yang diamanahkan kepadanya. Ahafidha am dhayya, apakah dia menjaga, menjalankan tugas dan amanah tersebut, ataukah dia melalaikannya. Nah, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ahafidha am dhayya, apakah dia jalankan, jaga amanah itu, ataukah dia telantarkan. Hatta yas'al ar-rajula an ahli baitihi, sampai Allah bertanya, memintai pertanggungjawaban kepada seorang lelaki, kepada lelaki terhadap keluarganya, apakah dia jalankan amanah tersebut ataukah dia telantarkan. Takhrij hadisnya bisa dilihat di bawah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadithil masyhuril muttafaq alaih, hadith yang kedua, di dalam hadith yang terkenal, yang masyhur, yang disepakati kesahihannya, Nabi mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, imam yang memimpin manusia, dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Kita sempurnakan dengan penjelasan dan keterangan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau Tuhfatul Mawjud bi Ahkamil Maulud, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah. Wakam, betapa banyak manusia yang mencelakakan anaknya, membuat anaknya celaka, binasa, rusak, dan mencelakakan fil zata kabidih, belahan hatinya jadi rusak, hancur di dunia dan di akhirat. Apa sebabnya? Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, tatkala dengan sebab ihmal membiarkan mereka, menyia-nyiakan mereka dan tidak mendidik adab kepada mereka. Yang kedua, yang ketiga, wa i'anatihi ala syahwatihi. Yang pertama ihmal, enggak peduli, enggak perhatian. Yang kedua, tidak mendidik. Yang ketiga, i'anah, membantu, mendukung anak tersebut untuk melampiaskan syahwatnya. Apa didukung oleh ayahnya, orang tuanya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu, dia menyangka bahwasanya dengan itu dia memuliakan anak itu. Anaknya jadi mulia, anaknya jadi selamat. Waqad ahanahu, padahal dia telah menghinakan anaknya. Dengan sebab ihmal, tark ta'dib, i'anah ala syahwat. Wa annahu yarhamuhu waqad zalamah, dia menyangka bahwasanya dengan itu dia menyayangi sang anak, padahal dia menzalimi anak. Berbuat zalim. Tidak menjaga anak tersebut. Fa fatahu intisa'uhu biwaladi, sehingga luput baginya, tidak bisa mengambil manfaat dari anak tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan dia meluputkan, luput baginya hadzahu, bagian dia di dunia dan di akhirat, enggak bisa bermanfaat di dunia di akhirat. Wa idza tabaratal fasada fil ardi, kalau engkau memperhatikan kerusakan. Wa idza tabarata al fasada fil auladi, jika engkau memperhatikan kerusakan yang menimpa anak-anak. Apa sebabnya? Kalau engkau memperhatikan kerusakan yang menimpa anak-anak, ra'aita ammatahu min kibalil aba, engkau akan melihat, engkau dapati bahwasanya keumuman kerusakan anak itu dari arah al-aba, para ayah, orang tua. Sebab utamanya di situ, rusak dunianya, rusak akhiratnya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min kibaril aba. Pada halaman yang lain dalam kitab yang sama beliau mengatakan, mayoritas anak-anak tersebut hanyalah kerusakan mereka datang min kibaril aba, faktor utamanya adalah dari para orang tua, para ayah. Karena mereka adalah pemimpin, yang memimpin anak dan istrinya. Rusaknya di situ. Wa ihmalihim lahum. Yang kedua, mereka membiarkan anak tersebut. Biarkan tumbuh berkembang. Tak diperhatikan, tak diarahkan. Wa tarki ta'limihim, tidak mengajari mereka faraidoddini wa sunanah, tidak mengajari mereka perkara-perkara yang wajib maupun yang sunnah. Biarkan. Fa'adu'uhum sigara, maka mereka adu'uhum, menyia-nyiakan anak itu ketika kecil. Enggak diperhatikan, enggak dirawat dengan baik. Dibiarkan. Ya. Ketika kecil, falam yantafi'u bi'anfusihim, sehingga mereka yang lam yantafi'u bi'anfun, tidak bisa mengambil manfaat dari diri-diri mereka. Anak-anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum kibara. Yang kedua, jadi anak situ sendiri tidak bisa mengerti, memahami dirinya. Akhirnya jalannya rusak. Yang kedua, walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika dewasa. Rusak semuanya, anak itu rusak, orang tuanya juga enggak mendapatkan manfaat. Kama ataba'dhum waladahu 'alal 'uquq, sebagaimana sebagian orang mencela anaknya, menyalahkan anak. Kenapa? Karena anak tersebut 'uquq, anak itu durhaka, enggak mau, tidak mau berbakti kepada orang tua. Apa jawaban anak? Faqal, maka anak itu balas, ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani saghiran, sesungguhnya engkau durhaka kepadaku ketika aku kecil. Balas anaknya, wahai ayahku, engkau dulu durhaka, tidak memperhatikanku, menyepelekanku, membiarkanku. Fa'aqaqtuha kabiran, maka aku pun durhaka kepadamu ketika engkau tua. Balasannya, fa'adha'tani walidan, engkau sia-siakan diriku ketika aku kecil. Fa'adha'tuka syaikhan kabira, ya, maka aku sia-siakan dirimu, baik dalam keadaan dirimu sudah tua. Nasallahu alaihi wasallam. Ini peringatan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Idzan lil abna hukukun ala abaihim, berarti para anak itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh ayah-ayah mereka. Yang bagi mura'atuha wal qiyamu biha, yang harus diperhatikan dan dijalankan. Li'anna dhalika mimma sayus'alu anhu al-abdu amamallah, karena itu termasuk dari perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba akan ditanya tentang masalah tersebut. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Walaupun panjang. Berikutnya wali santri MTA Putra, silakan berkumpul. Yang lainnya silakan untuk bisa meninggalkan majelis. Jazakumullah khairan. Mungkin ada yang mau sampaikan dari Mas'ul MTA Putra. Barakallahu fikum.